pekerjaanmu. Dan ku berikan kasihku padamu, tapi itu hanyalah khayalanku. Kini kau terima janji. Yang pernah ku beri dahulu, ini khayalan telah kini kau terima janji.